Apa jawab Allah? Aku pun menyebut namanya pada diri. Dan tak kalah hambaku menyebut namaku di tengah halayak ramai. Bangga dia menyebut nama Allah di tengah halayak ramai. Halaqah zikir, majlis zikir. Apa jawab Allah? Aku pun akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat-malaikatku. Subhanallah. Tanya berjawab, gayung bersambut. Selama kita berzikir, selama itulah Allah juga berzikir kepada kita. Putus zikir Allah kepada kita. Dengan mujahadah dalam zikir kepada Allah sungguh-sungguh, maka hidup hati itu dalam zikir kepada-Nya. Dan Allah hidupkan hati itu zikir kepada-Nya. Maka dunia ini menjadi majlis zikir. Di mana, kapan, bagaimana pun dia berzikir. Bumi menjadi masjid. Rumah tangga, hotel menjadi musalla baginya. Meja kerja, tempat duduk, berpijak, hamparan sejadah yang panjang. Bicaranya dakwah, diamnya zikir, napasnya tasbih. Allahu Akbar. Karena setiap ulaan nafas diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Indah ya Allah. Ya ribuwa ilaman zahat. Tidak ada yang mengetahui nikmatnya zikir kecuali yang telah tenggelam merasakan nikmatnya zikir kepada Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. cinta Allah, asyhadu an la ilaha illallah, maka ia akan banyak menyebut nama Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulubuhum. Allahu Akbar, indah sekali khotbah. Insyaallah Ahad besok 29 Zulhijjah kembali kita menghadiri majlis zikir di Masjid Az-Zikra ini. Mulai qiyamul lail jam 2 malam di Masjid Az-Zikra. Kemudian salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian Isra. Lalu tauziah Rabbani mulai jam 7 pagi. Kemudian tausiah ulama dan habaib. Dan insyaallah ada yang masuk Islam kembali. Alhamdulillah ya ikhwan. Sekarang mualaf sudah 576. Ini karunia Allah. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dengan banyak berzikir, Allah keluarkan dari kegelapan menuju cahayanya. Hanya banyak orang masuk Islam, banyak orang bertaubat melalui zikir. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Insyaallah tanggal 29 Zulhijjah 3 November Ahad besok. Zikir mulai tepat jam 8. Insyaallah langsung selalu bersama Arifin. Jangan lupa ikhwan, ajak semua keluarga. Tidak harus pakaian putih ya ikhwan. Silakan pakaian apapun karena Allah tidak lihat penampilan. Yang penting sarungnya putih, bajunya putih, bajunya putih. Ya, nggak boleh memaksa. Nggak punya pakaian, ya nggak apa-apa. Yang penting sarungnya putih, bajunya putih, bajunya putih. Sahih. Ya boleh pakaian apapun. Hanya semangatnya beda. Kalau sudah pakaian putih begini, semangatnya beda. Maunya ibadah, maunya taat. Nggak mungkin begini mau ke diskotik, nggak mungkin. Bang Faisal, apa yang abang rasakan sejak abang berzikir? Setelah saya merasakan di mana saya merasakan nikmat yang menjadikan diri kepada Allah, saya mulai nangis. Kadang saya istighfar selalu 15 kali. Kasihatnya masih aman nggak? tidak mungkin untuk tidak bersedekah. Tapi karena izin Allah, zikir pada Allah, penyakit-penyakit itu terus. Kenapa? Karena saya menamatkan kepada setiap kita bahwa Allah cinta diri kita terdiri daripada seks, terlibat sekali dalam diri kita. Karena seks kita adalah makhluk itu, maka jadilah dia berdialog. Berdialog kepada sama masyarakat yang kemudian seks itu akan kembali kepada kita, kembali kepada Allah. Dan itulah ketika kita selalu bersikir, kita semakin dekat kepada Allah. Itulah yang saya rasakan bagaimana nikmatnya ketika kita selalu berzikir dan berdoa. Allahu Akbar. Terlihat sel-sel di tubuh kita ini. Dan itu makhluk hidup. Dan itu berzikir kepada Allah jalla-jalal. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel sel yang tidak terdeteksi sekalipun, mereka bion yang hidup dan mereka berzikir kepada Allah. Maka tak kala berzikir, kita terdengar olehnya. Ia pun menyukai, ia pun menyenangi. Subhanallah, sehingga jadi ketenangan, kesehatan, dan dawa mengobati tubuh kita karena sel-selnya jadi hidup. Yang tadinya lumpuh, sakit, hidup kembali. Yang itu zikir itu syifa wa rahmah. Syifa menyembuhkan penyakit jasmani, rahmah menyembuhkan penyakit rohani. Maka itu diantara lafaz al-asmaul husna saat dia muji, silakan berdoa masing-masing. Ada jamaah anak muda dari Cirebon itu kena penyakit AIDS, yang sebenarnya ada juga obatnya, cuma belum ketemu saja. Allah pasti ciptakan penyakit ada obatnya. Sudah pesimis, bahkan putus asa, keluarga hanya menunggu kematian. Akhirnya sampaikan pada beliau, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami puni semua hati kita. Saya sakit tanpa masuk jalan. Yakin Allah yang menginginkan, Allah yang menginginkan, Allah yang menginginkan, Allah yang menginginkan. Yakin. Tenangkan di hati Allah yang menginginkan. Bertobat. Ya Nabi, salam.